María. Aleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya yang mulia. Sorakanlah dengan sangkakala, dengan gambus dan kecapi yang meriah. Bunyi yang ceracap yang berhenti, madakanlah dengan bunyian rebana, dengan bunyi dan tarian yang meriah. Mulia Tuhan, haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya yang mulia. Sorakanlah dengan sangkakala, dengan gambus dan kecapi yang meriah. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya yang mulia. Sangkakala dengan gambus dan kecapi yang meriah. Gemakanlah dengan tiupan seruling, dengan petikan kecapi yang terindah. Gemakanlah dengan bunyian rebana, dengan bunyi dan tarian yang meriah.